بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال المؤلف رحمه الله قال الشارح رحمه الله فإذا متى يقضي المتيمم ada enggak di situ kalimat mata yaqdi al-mutayammim enggak ada ada kapan orang yang bertayamum itu mengqadha mengqadha apa kira-kira mengqadha apa salat kok bisa ya ya ajaib ya enggak ajaib antum aja balul bukan enggak ajaib antum aja enggak tahu gitu loh kan udah salat kok diqadha lagi kan ana waktu itu udah bilang apa ada namanya ya qadha istilah qadha itu ada dua maksud gitu imma maknanya menunaikan sesuatu walaupun pada waktunya itu qadha seperti qadha udzain qadha ussalah pada waktunya dan seterusnya menunaikan sesuatu ada makna qadha itu yaitu menunaikan sesuatu bukan pada waktunya disebabkan ada sebab lah ya ada sebab. Baik, kita ana baca. Ana baca dulu satu paragraf. Qala syarih rahimahullah, i'lam anna al-musalli bitayammum fi mawdi'in yaghlibu fihi 'adamul ma' la qada'a 'alayhi mutlaqan, sawa'un kana musafiran aw muqiman, wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma' yajib 'alayhi al-qada'u mutlaqan, sawa'un kana musafiran aw muqiman. كذا ذكره النووي في شرح المهذب وقد ذكر ذلك الرافعي رحمه الله في آخر باب التيمم في فصل القضاء بالأعذار وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر فإنه يغلب فيه وجود الماء fa'rif dzalika fa innahu muhimmun hasan wallahu a'lam. Intinya adalah kalau misalnya kita menganggap tayamum itu rafi'un lil hadas maka enggak ada qadha-qadhaan. Ini masalahnya kembali ke apa? Ke tayamum itu sebagai ya tayamum badal sebagai mubihun lis shalah faqat bukan rafi'un lil hadas. Gitu. Maka di sini lihat ketahuilah annal musalli bit tayamum orang yang salat dengan tahurnya dengan apa? Tahurnya tayammum fi mawdi'in di suatu tempat yaghlibu fihi adamul ma yang dominan rajihnya dari persangkaan zan rajihnya itu apa? Enggak ada air memang. Seperti apa? Pada pasir gitu kan? Gunung batu misalnya. Ya itu zan rajihnya apa? Enggak ada air. Maka la qada'a 'alaihi mutlaqan enggak ada qada'an. Udahlah, entar salat udah selesai enggak usah mikirin lagi habis itu apa. Sawa'un kana musafiran aw muqima, baik dia dalam kondisi musafir ataupun muqim. Jadi ibrahnya sekarang bukan di safar atau iqamah. Ibrahnya adalah di dhon ghalibnya dia. Di daerah itu apakah potensi berair atau enggak gitu loh. Potensi ada air atau enggak. Itu stop situ ya. Oke, okay. Sekarang kemudian wa in kana fi mawdi'in yaghlibu fihi wujudul ma. Kalau misalnya dia berada di spot atau area yang dhon rajihnya atau dhon ghalibnya itu ada kemungkinan possibilitas ada air, baik tanahnya berair ataupun bakal ada orang yang bakal keluarin air atau gimana lah. Kayak misalnya di tempat-tempat seperti ini dhon bukan dhon lagi kok ini mah udah yakin ya itu got ada keran itu situ ada. Gak boleh tempat yang gimana ya? Gimana ya? Tempat seperti apa ya? Gunung, iya gunung. Itu zon ghalibnya ada air. Iya betul, gunung, iya. Bukan gunung batu, gunung. Ya. Gunung biasa yang disebut di kita gunung. Atau bukitan. Maka zon rajihnya, zon ghalibnya ada air. Yajibu alaihil qada'u mutlaqa. Maka wajib baginya untuk mengqada' secara mutlak. Sa'un kana musafiran aw muqima, baik dia seorang musafir atau orang yang memang bermukim di tempat tersebut. Gimana? Antum ketika naik gunung musafir bukan tergolong ya? Tergantung gunung apa? Kok Gunung Putri enggak? Iya, Gunung Putri relawan banjir enggak ya? Iya juga. Enggak kan nanya antum kan? Antum kan dekat sini. Anda enggak nanya orang sana. Antum ke Gunung Merbabu misalnya. Ada air itu mah. Gunung Golibnya ada air. Ya gunung-gunung kita lah rata-rata ada air. Ke sana misalnya kemudian waktu sholat nih. Antum waktu sholat kodok. Jam berapa biasanya naik gunung? Tapi biasanya kan malam ya. Hah? Ada ya, terserah orangnya mau ini kapan ya. Iya, antum ngapain ngatur-ngatur. Misalnya Pak, sampean jam 2 pagi. Misal aja, ini kan jarang kayak gini ya. Jarang, kalau 2 pagi jarang. Biasanya kok mau maghrib baru jalan gitu kan ya. 2 pagi gitu, ini kan jarang banget nih. Dia tuh sunrise gak dapet, sunset gak dapet ya. 2 pagi jalan. Kan subuh waktunya pendek nih. Sejam, satu jam setengah atau satu jaman gitu. Ya. Di tengah perjalanan, ini air, ada air bekal buat minum. Tapi enggak ada air-air yang suling atau air-air apa gitu enggak dapat. Ya. Tapi zon ghalibnya adalah, ada air, cuman kita enggak tahu di bagian mana nih. Harus berapa meter, puluh meter atau ratus meter lagi, kita baru dapat air, mungkin enggak tahu. Tapi waktu ini mepet. Gitu kan? Waktu mepet nih. Ya udahlah, tayamum aja. Oke. Okay. Tayamum aja. Blok gitu kan, tayamum dah. Salat, jangan sampai keluar waktunya gitu loh. Jangan sampai keluar waktunya. Oke, okay, selesai salat, kemudian apa? Kan kemudian ada wujudul ma, kemudian habis itu. Iya, wujudul ma. Maka ketika ketemu air, ya diqadha. Mengqadha salatnya tadi. Dikatakan di sini walaupun musafir, walaupun mukim, tetap qadha. Dan kita tahu qadha ini maksud adalah menunaikan salat, menunaikan perbuatan bukan pada waktu asalnya. Kenapa dia harus qadha? Karena dia telah menemukan air. Di tempat yang zon ghalibnya ada air. Maka berarti salat yang tadi apa? Seolah-olah salat apa? Ya formalitas aja yang memang harus ditunaikan pada waktunya. Gimana, paham enggak? Iya, makanya disebut qadha. Iya, makanya disebut qadha. Iya. Karena tadi itu salat tayamum tadi salat di waktunya, untuk salat di waktunya. Iya, dia sah, betul dia sah. Tetapi kan untuk mensahkannya itu bukanlah dengan taharah yang asliyah gitu. Dia dengan apa? Dengan tayamum, bukan dengan wudu. Dan tayamum ini fungsinya sebagai mubih saja. Membolehkan ini bukan berarti ini langsung kemudian disebut sah dan telah menunaikan ijza gitu dengan kewajiban. Enggak. Tetapi nanti kalau misalnya antum ketemu air lagi di tempat yang zon ghalibnya yang sudah antum dari awal tahu itu ada air, maka sholat lagi. Itu adalah mata. Gitu. Iya, tapi kalau misalnya antum mengambil pendapat mazhab lain bahwasanya rafi'ul hadats, selesai urusan. Iya. Dan itu yang lebih tepat sebenarnya. Selesai urusan. Makanya ketika mengajarkan mazhab Syafi'i ini kepada ada ummahat kajeng mata Nabi Syafi'i kan istilahnya ummahat. Dalam masalah tayamum ini itu ada bingung antara kalau ama antum kan insyaallah udah ya fuqaha lah. Ya masyaallah. Ya seenggaknya fuqaha bagi rumah antum lah. Tapi kalau ummahat susah pun, susah beneran. Pertentangan antara masalah ini nih, apakah salat itu mubih atau dia rafi' lil hadats itu bingung apa ya, memahamkan ummahat itu agak bingung karena mereka untuk urusan rinci kayak gini mereka bingung. Tapi untuk urusan rinci aib orang mereka paham. Rinci ilmu susah beneran. Iya. Beda sama antum kan. Antum rinci ilmu enggak bisa, rinci itu enggak bisa juga. Iya, begitu ya. Jadi di sini ibrahnya apa? Ibrahnya di apa? Di maudhi' tempatnya. Zon ghalib antum itu daerah berair apa enggak? Kalau padang pasir, nah, secara mutlak antum enggak perlu qadha. Kenapa? Karena di awal ketika antum tayamum, zon ghalib antum di sini enggak air. Ini bagi yang memang dia enggak kedapatan, enggak ada air, enggak dapat air dan memang harusnya dia mampu untuk menggunakan air. Adapun bagi yang memang tidak mampu untuk menggunakan air, maka dia diberi uzur atas ini. Iya. Seperti dia terkena penyakit yang tidak membolehkan dia terkena air. Oke, enggak ada ibrahnya sini. Gimana, paham gitu? Kemudian kaza dzakarahu an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab wa qad dzakara dzalika ar-Rafi'i fi akhir bab at-tayammum fi fasl al-qada' bil-a'dhar. وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى على الغالب في أن السفر يغلب فيه عدم الماء بخلاف الحضر. ناس وحينئذ تمثيلهم عدم القضاء بالسفر جرى bukan جرى terserah antum mau kayak gimana, antum mau beli buku ini juga gak apa-apa, ya pokoknya gitulah. Ada titik dua di situ. Oh gitu. Boleh boleh bisa karena posisi dia ini kalau jaryun berarti khobar. Ya khobar. Wahina idin tamthiluhum adam al qada'i bisa fari jaryun boleh. Jaro juga boleh. Tapi ini kitab lebih mahal, jadi insya Allah ini lebih benar. Antum paling kan ciptakan mana? Walaupun ada harokatnya kan belum tentu mahal dia. Yang penting mahalnya dulu, Pak. Iya. Ya kan? Antum sama kan mana kan? Sama. Ini dari kertasnya juga beda, putih. Antum kuning-kuning keset gitu. Ya makanya kan murah kan? Iya. Jadi di sini ada kaidah nih, penting juga nih. Kenapa para fuqaha mereka mentamsilkan, biasa beri contoh. Yang safar itu enggak perlu diqadha. Padahal tadi kita lihat ya, hakikatnya adalah bukan di safar atau di hadornya dia. Tapi hakikatnya adalah ketika dia tayamum, dia berada di tempat apa? Apakah di tempat yang disangkakan ghalib persangkaan itu, tempat itu berair atau enggak? Itu ibrahnya situ. Jadi ibrahnya sebenarnya bukan di safar atau enggak. Tapi dilihat dari ghalibnya gitu loh. Ghalibnya di masa itu memang safar itu lebih sulit untuk menemukan air. Dan safar itu melewati gurun-gurun pasir, ya memang itu sulit menemukan air gitu loh. Kalau dikiblatkan ke realita kita yang enggak kena semua ini. Kenapa? Karena kita safar kemana pun kan di Indonesia mau di ghalibnya pasti inilah berair. Cuman hal-hal kayak gini apakah diamalkan oleh syafi'iyin di Indonesia? Enggak. Giran gini mereka ngambil rukhsah gitu loh. Iya. Seandainya diamalkan, banyak repot tuh sama sahabat. Benar. Iya kan? Coba naik bis misalnya. Ya kan? Ini tapi masa tayamum sih. Kita jangan tayamum soalnya. Ya kan? Jangan tayamum. Karena kalau kita ke rest area, ya ketemu-ketemu aja. Ya, kecuali mungkin di macet pas lebaran. Nah, itu pun sekarang pun enggak seperti dulu. Pas mau jalan mau lebaran, kita pulang kampung macet, ya kan? Di kereta. Iya, di kereta betul. Ya, jadwalnya misalnya naik Fajar Utama atau naik kereta. Nah, kemudian mau mepet waktu nih. WC-nya, kamar mandinya enggak ini gitu loh. Enggak nyala dulu ya, dulu kalau sekarang enggak, sekarang nyala semua. Makanya ini enggak berlaku, hah? Yang penting kan sekarang yang dipelajari kan kitabnya lebih mahal. Mau ekonomi ke apa ketika itu kan? Anda kan hanya menunjukkan saja. Anda pun Anda naik ekonomi atau bisnis kan enggak ada urusan lah. Ya, ini sebagai karena rahimnya Anda ke antum aja mencontohkan ekonomi. Hakikatnya sih kadang-kadang naik ekonomi juga. Nah itu kan WC-nya misalnya nggak ini nggak nyala, apa airnya kerannya nggak ngalir ya. Ya udah pakai turap yang dapat di lantai. Ya nanti pas, apakah kereta itu di maudhi yang zon golipnya ada air? Zon golipnya ada air kan ya? Lah sebenarnya antum ke kereta makan kan ada kereta makan tuh apa namanya? Kereta makan tuh Indonesia, dapur lah kereta lah gitu ya. restorasi kan ada air. Iya, beli kan bisa gitu. Malah khawatirnya nggak boleh tayamum seharusnya gitu kan, kan bisa cari dulu ya gitu. Tahari gitu loh, tahari ilma kan bisa. Ke kereta makan beli aqua, beli duit banyak itu ya beli. Iya gitu, seperti itu ya. Jadi memang ini sebagai fikih saja. Kalau misalnya kita terapkan di sini, kita nggak ada penerapan kayak gini ya, nggak ada, karena kita ini insya Allah hadir atau safar Allah berikan air yang banyak. Iya. Nah, di sini jaryun atau jaro anil ghalib ya, fi anna safara yaghlibu fihi adamul ma'i bi khilafil hadar. Nah, fa innahu yaghlibu fihi wujudul ma', karena yang ghalib di dalamnya. Nah, tapi kalau antum ke tambang, apa biasanya tambang batu gitu kan, ya kan, gunung-gunung batu itu ghalibnya enggak ada air mungkin ya, tetap aja. Jadi kita harus kemana dulu nih? Gak ada ya? Udah lah, lanjut aja lah. فَإِنَّهُ يَغْلِبُ فِيهِ وُجُدُ الْمَاءِ فَعْرِفْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌ حَسَنٌ وَاللَّهُ عَلَمْ. Tapi sepanjang yang disebutkan oleh beliau ini, itu bagi mazhab Syafi'i atau mazhab yang mengatakan bahwa saya tayamum itu mubih saja. Adapun kawatan rafil hadas khalas selesai. Iya. Kemudian wa alam anna qawla syaikhi war riddatu yani anna ar-riddata tubtilu at-tayammuma wa hadha huwa as-sahih. Wa fihi ma'al wudhu'i thalathatu awjuh. As-sahihu yabtilu tayammumuhu duna wudhu'ih. Wal farqu anna at-tayammuma mubihun wa la ibahata ma'a ar-riddati bi khilafil wudhu'i fa innahu rafi'un. فله قوة استدامة حكمه ولهذا لا يبطل غسله بالردة على المشهور وقيل هو كالوضوء والله أعلم. Ini juga faedah fiqhiyah. Fiqhiyah. Dan juga dengan antum mengetahui sebab atau mengetahui alasan fuqaha, maka antum akan mengetahui hukum di balik itu. Wa'lam, ketahuilah, anna qawla syaykh, bahwa seperkataan sang syaykh, yaitu Abu Syuja' rahimahullah, di antara mubtilat at-tayamum adalah riddah, kemurtadan. Ya. Jadi, dalam madhab, murtad tidak membatalkan wudu, tapi murtad membatalkan tayamum. Dan kenapa kok murtad dipikirin batal wudhu? orang murtad nih, saya murtad mas, wah batal tayamum kamu. Nggak, kita nggak melihat ke realitanya nggak ada kayak gini mungkin, tapi lihat fikihnya kenapa gitu. Riddah yakni anna riddah tatubtilu tayamum, ini mazhab yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Berarti ada pendapat lain gitu dalam mazhab. Wa fihi ma'al wudhu'i thalathatu awjuh, pun dalam masalah wudhu ada tiga pendapat. Yang sahih adalah tayamum batal wudu enggak gara-gara murtad. Tayamum batal gara-gara murtad, wudu enggak batal gara-gara murtad. Kenapa gitu? Karena tayamum dengan wudu ada perbedaan. Walaupun sama-sama media thaharah, tapi perbedaannya tayamum itu mubih. Sedangkan kalau misalnya wudu itu apa? Rafi'. Tayamum hanya sebatas dia fungsinya mubi'un lisalah. Wala ibahata ma'riddah. Kemudian premis kedua, tidak ada pembolehan salat dengan kemurtadan. Paham gak? Orang yang murtad boleh salat enggak? Enggak boleh salat, tapi diwajibkan sebenarnya. Diwajibkan tapi dia harus kembali dulu ke Islam. Tapi orang murtad ketika dia salat sah enggak? Enggak sah. Oke, enggak sah. Dan di sini tayamum itu pembolehan salat. Tayamum fungsinya adalah mempersilahkan untuk salat. Ya. Sementara tidak ada pembolehan bersamaan dengan kemurtadan. Gimana? Paham enggak? Maka enggak kena dua ini. Beda dengan wudu. Wudu itu secara zat dia mengangkat hadas. Paham ya? Maka ketika seseorang wudu nih, habis wudu dia menghina Nabi alaihi salatu wasallam. Murtad enggak dia? Murtad. Batal enggak wudunya? Enggak batal wudunya. Gimana? Paham ya? Kalau dia masuk Islam lagi, terus sholat taubat misalnya atau sholat zuhur habis itu, sah nggak sholatnya? Sah, gitu bedanya. Beda dengan orang yang tayamum. Dia tayamum terus kufur gimana? Orang habis tayamum terus kafir. Tayamum, ya plek gitu, tayamum selesai. Habis itu dia menghina Nabi SAW. Murtad nggak dia? Murtad. Atau bahasa sekarang itu auto murtad, gitu. Murtad lah. Ketika dia murtad, maka hukum taharah tayamumnya batal enggak? Batal. Terus di surah Ma'awi taubat. Taubat kamu. Kalau saya penggal kamu. Ya. Oh, akhirnya dia taubat. Ya, saya taubat dari perkataan saya tadi. Syadallah ila Allah, syadallah man Rasulullah. Saya cabut perkataan tadi. Saya taubat dari semua perkataan. Lalu bilang, sudah sholat taubat kamu. Ya sudah, saya sholat sekarang. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Karena dia tadi tayamum. Tayamum hanya mubih. Dan mubih tersebut dibatalkan dengan murtad. Maka ketika dia masuk Islam lagi, maka dia kembali ke tidak sucinya. Dia harus wudu lagi. Atau kalau enggak bisa wudu, tayamum. Ya begitu. Ya. Walihada la yabutulu ghusluhu birriddah. Makanya mandi junub ataupun wudu itu tidak batal dengan falahu quwwatu istidamati hukmihi. Wudu karena dia rafi' secara zat, maka dia memiliki kekuatan konstannya hukumnya. Ya. Sekarang kita menuju ke al-masah alal jabirah. Gimana Pak Neman, paham apa? Paham insyaallah. Alhamdulillah. Hah? Iya, karena Abu Marim enggak ada. Taib al-mas'u ala jabirah qala wa sahibul jaba'ir yamsahu 'alayha wa yatayammamu wa yusalli wa la i'adata 'alayhi in wada'aha 'ala tuhr. Sahibul jaba'ir, orang yang memakai perban. Ya, jaba'ir, perban. Ya. Perban ya ini ya. Yamsahu 'alayha, mengusap di atas perban, tapi ditambah kemudian wayatayamam, tayamum juga. Karena hadis yang fatwa yang seorang berperang kemudian pecah kepalanya, kemudian dia junub, kemudian dia disuruh tetap mandi junub. Apa kata Nabi? Seharusnya dia apa? Cukup tayamum, cukuplah basuh dengan air dan juga tayamum gitu. Ya. Tayamum di bagian dia kepalanya yang kena dengan apa kepala yang pecah itu ditayamumin juga. Ya, atau tayamum di sini di wajahnya gitu loh. Dan tayamum kita udah tahu rukun seperti apa. Cuman cukup ini dorba kemudian tangan, kemudian wajah, kemudian tangan. Dah seperti itu. Ya. Maka di sini kita akan lihat sedikit kerumitan ya, tapi insya Allah Allah mudahkan. Jadi ada tiga hal. Masah untuk masah jabair, kemudian tayamum, kemudian sholat. Dan masah jabair ini masuk ke dalam wudu. Artinya dia melakukan dua proses toharoh ketika ada jabair di bagian anggota wudu ya. Dua proses toharoh. Proses pertama wudu lengkap, cuman bagian yang jabairnya masah di atasnya, kemudian bisa juga di tengah-tengahnya dia gabungkan dengan tayamum. Gimana paham? Enggak kebayang. Karena enggak pernah kita lakuin gitu. Alhamdulillah, jangan lakuin. Ya. Ya ngapain dilakuin, orang sehat kok ya. Ini kan buat yang jabair yang ketabrakan yang apa gitu kan, sakitnya gitu. Ya jangan sengaja kita jabairin gitu kan. Kemudian sengaja gitu, biar kelihatan sakit gitu. Ya, biar enggak bisa ke kajian gitu. Kemudian wala i'adata 'alaihi, dan dia enggak perlu wala i'adata 'alaihi, tidak perlu mengulangnya. Mengulang masah in wada'aha 'ala tuhrin. jika dia menaruhnya di atas kesucian. Nanti insya Allah ada penjelasan nanti. Maksudnya apa? Wala ya'adah tadi. Ya, kita baca dulu ini. Qala syarihu rahimahullah, i'lam anna wadu'al jaba'ir yakunu likasrin aw inkhila'. Ketahuilah bahwasanya membalut apa Indonesia, wadu'al jaba'ir Indonesia apa? Memakai perban itu disebabkan apa? Ada kasr, tulang pecah atau terputusnya suatu organ gitu loh. Ya? Iya enggak? Benar enggak? Wa sahibu dzalika qad yahtaju ila wad'il jabirah wa qad la yahtaj. Orang yang seperti itu kadang-kadang dia butuh apa? Butuh pakai perban, kadang-kadang pula ada yang enggak butuh pakai perban. Enggak semua keretakan, enggak semua patah atau kasus misal ini pakai perban, enggak semuanya. Dan pun enggak semua perban di tempat wudu gitu loh. Di anggota tubuh yang diwudukan enggak semuanya. Kalau perbannya misal di paha, ya itu beda lagi gitu loh. Fa in ihtaja ila wad'iha, kalau misal dia butuh di perban. Kenapa? Bi an khafa ala nafsihi aw 'udwihi ala ma marra min al marad. Kalau dia butuh untuk diperban karena khawatir dirinya atau anggota tubuhnya tambah parah gitu, atau memang sudah diharuskan seperti itu karena sakit, maka wadu'aha, dia pakai itu perban. Thumma yanzur, terus dia lihat. In qadaru ala naz'iha 'inda at-taharati min ghairi dararin min al-umuri al-mutaqaddimati fil marad wajib an-naz'u wa ghuslu sahih. Kalau misalnya dia mampu, in qadaru ala naz'iha, dia mampu untuk mencopot itu perban ketika lagi bersuci tanpa ada madarat dari hal-hal penyakit itu, sakit itu. Enggak ada madarat. Termasuk sakitnya, ngilunya luar biasa, itu madarat itu. Ya, maka kalau dia bisa membuka sedikit perban, ya enggak ada masalah insyaallah. Kalaupun sakit, sakit ringan kecil aja, maka wajib naz'u, wajib untuk mencopot itu perban. Wa ghuslu sahih, dan wajib mencuci atau membasuh dengan cara yang normal sahih. Ya gitu ya, wajib ghuslu sahih. Wajib membasuh dengan normal. Wa ghusla mawdi'a al-illati in wa ghuslu mawdi'a al-illati in amkan, dan membasuh bagian yang ada illatnya, ada illat di sini maksudnya penyakit, bukan illat fiqhiyah, bukan, illat di sini artinya penyakit. Iya, bagian cacatnya, bagian sakitnya itu loh. Ya, kalau misalnya ternyata ada jempol nih, ya naik main bola, nendang bola salah nendang, taunya tiang listrik gitu kan. Gimana itu, kok bisa ya? Ya ala kulihal gitu, namanya orang kan. Dan dia nyeker lagi, tendang, ya. Kemudian patah itu, entah jempolnya kali gitu kan, kan diperban. Kira-kira pas lagi wudu bisa nggak dia buka tuh perban gitu loh? Ya tergantung ya, dia sakit apa enggak, tergantung marotnya gitu kan. Ternyata dia coba, ternyata nggak masalah, bisa nggak dia kepegang dengan tangan gitu? Sakit nggak? Sakit, cuman nggak sebegitu. Kena air bermadaratnya? Nggak apa-apa. Maka di sini wajib untuk dibuka pas mau wudu. Repot nggak kira-kira? Repot banget loh. Nanti tiap-tiap abis itu, abis wudu sekali udah pakai kentut abis itu. Ah, wudu lagi dong. Ya kan? Ya. Dan kalau misalnya dikena air, enggak masalah, enggak masalah. Maka wajib ghuslu mawdi'il mawdi'a atau mawdi'il illati in amkan. Atau bisa wa ghusala mawdi'al illati in amkan. Dia membasuh tempat yang sakit itu kalau dia mungkin. Wa illa, ya, wa illa. Nah, kalau enggak mungkin, masahahu biturabi in kana fi mawdi'it tayammum. Maka dia mengusapnya dengan turab, debu, tanah, selama itu di tempat tayamum. Nah, kaki bukan tempat tayamum, kan? Iya kan? Iya, ditanya mukmin ah. Nah, ini salah. Ya, batok kepala juga bukan. Maka yang hadis yang tentang tayamum yang tadi yang kita bilang yang difatwakan saat kemudian mati itu orang, mati sahabat tersebut radhiyallahu anhu, itu kepala yang dimaksud ada kemungkinan masuk ke dalam bagian wajah. Nah, kalau misalnya lukanya di sini toh, misalnya wajah masuk, maka yang ditayamumin ya bukan ditayamum pakai debu gitu kan. Apalagi udah koreng-korengan gitu kan. Maksud ditayamumin kemudian ya tambah inilah, kasih debu lagi. Ya. Kemudian wa illam yaqdir ala naz'il jabirati illa bi dharari min al umuril mutaqaddimati fil marad. Kalau misalnya dia tidak mampu untuk mencopot jabirah itu, perban itu, kecuali tidak bakal dapat boror. Seperti apa? Ka khaufi fawati nafs, mati. Bisa mati itu kalau gitu. Atau al-ub, atau dia bakal bermadarat pada anggota tubuh yang sakit tersebut. Au manfaati, atau fungsinya. Ya, dia akan kehilangan fungsi dari anggota tubuh tersebut. Au husuli shinin fahishin fi ubwin zahir, atau kalau misalnya dibuka itu bakal menjadikan adanya kecacatan yang buruk di bagian luar dari anggota tubuh tersebut. Ya, maka fala yukallafu naz'al jabirah, maka tidak dibebankan untuk melepas. Jangan. Ya, kayak kadang orang yang memang berbaring terus dia kakinya kadang diangkat gitu kan. Terus itu kan susah juga kan? Nah, itu masuk sini. Cuma harus diperhatikan berapa hal. Lakin yajibu alaihi umurun. Nah, ada beberapa hal yang diwajibkan nih. Minha ghuslus sahih, membasuh yang sahih, yaitu bagian yang sahih menurut pendapat mazhab. Wa yajibu ghuslu ma yumkinu ghusluhu, dan wajib untuk membasuh bagian yang mungkin dibasuh. Hatta ma tahta atrafil jabirati min as-sahih, sampai bagian apa yang ada di bawah ujung perban dari bagian tubuh yang sahih, yang sehat. Kaki misalnya, enggak kaki, terlalu sedikit lagi. Tangan kiri perban misalnya di sini nih, kan semua terban misalnya, ya. Maka dia enggak mungkin dia buka. Ya, bakal tambah sakit kena air atau ada butuh gerakan banyak gitu misalnya. Maka wajib enggak dia gosel yang sini? Wajib ya. Kan sama sini nih, sama nih. Setengah lengan, setengah zira. Wajib sini, ya ini wajib. Ini ghuslu sahih namanya. Nah, kan namanya jabirah itu kan ya tebal, kemudian kan ada ujungnya di sini. Maka wajib membasuh apa yang mungkin dibasuh sampai ke tahta atrafil jabirah minas sahih, bagian bawah jabirah di ujung yang memang itu enggak ada masalah gitu loh. Kan biasa kan jabirah kan enggak mepet banget sama lukanya kan? Enggak. Nah, bagian ini. Ya, kalau dibuka enggak mungkin. Bagian ini. Oke. Bi an yad'a khirqatan mablulatan, boleh dia dengan cara apa? Dengan cara ada kaos kan tisu kali ya. Khirqah itu apa namanya? Robekan pakaian robekan tisu atau gombal. Ah, gombal lah misalnya. Bujur. Bujur bahasa Sunda atau bujur bahasa apa? Apa artinya bujur? Hah? Lap. Serbet. Bujur-bujur aja. Ya gitu ya. Khirqatan mablulatan, bujur lah. Ini ikut-ikutan jadi. Serbet atau tisu yang basah. Basah ya, mablulah. Bukan yang lembab. Kalau bahasa kita tisu basah bukan itu. Ya kan? Itu tisu lembab itu. Ya kan? Ya, tapi kan dia diperes kan enggak ini. Enggak keluar kan lembab itu. Jadi khotok itu. Khotok lugawi ya gitu. Secara fikih enggak bisa juga. Lagi pula itu kan bukan mak tahir itu. Bukan mak tahur itu ya. Nah, kalau ada tisu, kita ini air, peres terus kan basah tuh. Jadi kan ada potensi untuk bertitik-titik air gitu. Maka wayasiruha diperes, kemudian peresan itu di iniin. Ya boleh dengan khirqa, boleh dengan apa, boleh masukin tangan jemari gitu. Air tapi enak isi pakai itu, diperes nanti agak masuk-masuk lembab basah-basahannya itu. Ya seperti ujung-ujungnya aja enggak usah ke dalam-dalam. Ya. Begitu. Litan ghasila tilkal mawadi'u bil mutaqatir, supaya bagian tersebut itu bisa terbasuhkan ya dengan air yang mutaqatir, air yang bertitik-titik gitu. Apa bahasanya orang itu? Bertetes-tetes. Wa minha, dua hal kedua yang harus diperhatikan oleh orang yang dalam kondisi tadi. Mas'ul jabirati bil ma'i al-mashhur. Dia juga perlu apa? Mengusap jabirahnya, bagian atasnya dengan air. Menurut pendapat yang masyhur dalam Syafi'iyah. Sampai yang disebutkan oleh Syekh ini. Wa sahibul jaba'ir yamsahu 'alaiha. Kan? Li'ajli ma akhadhat al-jabirata, akhadhat al-jabirata min as-sahih. Karena jabirah ini telah melahap bagian yang sahih dari tubuh tersebut. Wajib mas'hu kullil jabirah, wajib untuk mengusap seluruh bagian jabirah. Kalau pendapat yang sahih, baik dia mengusapkan atau diusapkan oleh orang dengan sengaja, dengan niatan. Gitu ya. Jadi harus gitu, jabirah. Tapi zahirnya aja dan itu masah, bukan ghusl. Lah kalau ghusl apa? Sama aja. Lah kalau gosel kakinya di atas kemudian digosel ya ember gini ber gitu kan. Iya. Iya. Kemudian wa minha, di antaranya annahu yajibu tayammum ma'a dzalika 'ala al-mashhur. Nah, wajib tayammum juga bersama dengan itu. Menurut pendapat yang masyhur. Tsumma in kana junuban, bagaimana kalau misalnya dia junub? Fal asah, yang lebih sahih. Annahu mukhayyarun in syaa'a qaddama ghusla sahihi 'ala tayammumi wa in syaa'a akhkharahu. Kalau dia junub, maka pendapat yang lebih sahih adalah dia diberi pilihan, mana yang dia mau. Mendahulukan membasuh bagian yang sehat dari tubuh sebelum tayammum, atau dia tayammum dulu, ya, tafadhol. Kayak gitu. Ya, sebenarnya ya agak repot ya, masya Allah. Ya, makanya siapa yang mau melakukan ini dari mazhab Syafi'i itu? Kalau misalnya dia di ruangan tersebut, kaki dinaikin ke atas satu, gitu kan? Dasnya juga udah diperban, kecelakaan motor. Ya, tangannya satu diginiin. Iya, itu orang aja ngelihat, ya Allah, ngelihatnya aja kita udah ngelihat akhirat aja gitu kan ngelihatnya. Itu gimana cara mandi jenubnya gitu kan? Iya, iya, dan dia gerak ini aja bisa gitu kan? Gerak gini aja gitu loh. Kan sebenarnya mandi jenub tuh harusnya semua badan. Makanya Allah alam sebenarnya ini materi aja lah gitu. Prakteknya ya fadl lah, antum kalau mau kayak gitu ya fadl lah. Ana sih enggak kayaknya. Insya Allah enggak terjadi juga pada ana. Kalau antum terserah. Iya. Tapi ini kan masalah ilmiah gitu loh. Mereka fuqaha, mereka enggak maksud mempersulit, tapi memang menurut mereka seperti ini gitu. Wa in kana, ini berangkat dari apa? Ya berangkat juga dari hadis Nabi yang tadi kita sebutkan, dan juga berangkat dari bahwa saya tayamum ini melengkapi gitu loh. melengkapi ketidakmampuan bagian tubuh untuk diusap atau dibasuh secara normal. Jadi baru bisa dilengkapi dengan tayamum. Karena memang ada hadisnya gitu. Wa in kana itu tadi junub. Karena junub itu harus mandi full kena air asli begitu. Ya. Ya Allah a'lam. Jadi ada ghusl sahih berarti ya, dia harus apa? Memandikan bagian yang sahih dari tubuh. Muskilahnya kalau tadi gitu. Ya. Bagian sahihnya ini sini badan bagian belakang sampai pantatnya juga. Lah susah lagi itu. Ya. Kemudian wa in kana muhditsan al hadits al asghar. Kalau dia berhadits muslim mana? As sahih annahu la yantaqilu min 'udwin ila 'udwin hatta yutimma taharatah. Artinya berarti enggak kaidah dalam mazhab la yantaqilu min 'udwin ila 'udwin hatta yutimma taharatah. Hadis asghar ya, misalnya antum kututnya. Nah, orang yang lagi kayak gini nih, masa tadi kayak gini ketut ya. Terus mau wuduan enggak boleh berpindah pensucian dari satu anggota tubuh ke anggota tubuh berikutnya sampai dia menyempurnakan pensucian di anggota tubuh tersebut sebelum ke lainnya. Anda kasih antum waktu mikir satu menit membayangkan. Tapi jangan aneh nih bayangin ini berapa antum. Antum bayangin diri antum aja. Gimana? Jangan berpindah penyuciannya suatu anggota tubuh ke anggota tubuh lainnya sebelum sempurna itu anggota tubuh. Hah? Iya. Nah sempurnanya kayak gimana? Dengan berikutnya ya. Fa in kanatil jabiratu 'alal yadi mathalan wajaba taqdimu tayammumi 'ala mashir ra's. Kalau misalnya jabirah perban itu di tangan. Jadi yang luka atau yang ini tangannya nih. Misalnya, maka wajib untuk mendahulukan tayammum sebelum dia melanjutkan ke kepala. Iya, mengusap kepala. Paham enggak mulai, Bang? Ah. Tangan itu termasuk media tayamum bukan? Ya. Dan lengan tersapi sampai zira, ya. Oke. Okay. Perbannya dari sini sampai sini, tangan kiri, paruh sini sampai sini, ya. Kayak tadi ini. Oke. Okay. Sisanya itu anggota tubuh sahih semua. Gimana, paham enggak? Antum kemudian apa? Wudu, kumur-kumur, istinsyak, membasuh wajah walaupun pakai ini. Kemudian kan habis wajah tangan. Tangan kanan kan bisa kena nih, maksudnya sahih semua nih. Oke. Okay. Tangan kiri kan enggak sahih semua. Dan enggak mungkin dilepas. Maka yang wajib di bagian sahih doang kan? Dan bagian atrofnya ini kan? Oke. Okay. Adapun ini masah bukan? Masah. Habis itu antum tayamum. Gimana? Iya, habis masa tayamum. Ah, enggak mau tahu. Wong di kitab kayak gitu kok. Di kitab kayak gitu kok. Antum jangan protes ke Ana. Antum enggak boleh protes ke Ana karena di kitab kayak gitu pertama. Iya, kemudian antum kan enggak bayar sama Ana apa-apa. Jadi enggak usah protes. Hah? Ya, tapi kan dia kan wajib wudu pada asalnya. Dia wajib wudu, dia ada air. Cuman bagian dia enggak mampu menggunakan air tuh bagian sini tok gitu loh. Maka dia tetap wajib wudu. Maka enggak tayamum dulu terus wudu enggak. Dia wudu plak ini nah. Dan di tengah-tengahnya nih setelah ini masa tayamum. Ketawa loh. Kawur loh. Iya, bayangin sulit, tapi ya gitu kaidahnya. Oke. Okay. Jadi ulang. Itu tadi kejadian loh, ngawur. Fa in kanatil jabiratu 'ala yadi masalan wajib taqdimu tayammumi 'ala mashi ra's. Jadi jangan masuk ra's dulu. Tayammum dulu. Pakai debu, ya, nempel memang. Ya. Atau mungkin dia enggak bisa ditayammumin orang gitu. Tapi ya masa ditayammum, tapi ya susah memang, memang enggak kebayang gimana ya. Ya benar enggak terjadilah minimal. Walau kanatil jaba'iru 'ala udwaini atau tsalatsatin ta'addada atayammum lebih sulit lagi. Ya, lebih sulit lagi. Kalau misalnya perban itu ada di dua bagian tubuh, bagian tubuh yang wajib dibasuh, ya, yang kan ini. Kata Allah Ta'ala, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Dua. "Amsahu bi ru'usikum." Tiga. "Farjulukum ilal ka'bain." Empat. Empat. Jadi fardu wudu, rukun wudu pada asalnya empat ya, yang di ayat empat ya. Ini udhunya a'dha'ul wudu itu empat di sini. Nah, kalau misalnya jabairnya itu ada di dua tempat atau tiga. Kalau tadi kan cuma satu tok, tangan sini doang kan. Nah, sekarang ada di dua tempat atau tiga. Ini tak ada tayamum. Maka tayamumnya berbilang. Tergantung berapa tempat. Gimana? Mana, Pak? Misalnya seorang nih dia keserempet kereta. Kan? Ya. Lagi jalan terus ada kereta. Duh, gitu. Sebelah kiri doang. Ya. Ini kena, kaki kena, tiga. Ya udah, jalan ancul-anculan satu. Ya. Maka dia cacat di sini, sini sama di kaki. Nah, kan tiga a'dha itu. Nah, nanti ketika dia wudu, nah ini ya repot nih. Ini ceritanya nih sinetron banget nih. Susah banget nih, Masya Allah. Pedih, pedih untuk dibayangkan aja pedih gitu loh. Apa yang dialami. Insya Allah gak ada kayak gini, gak terjadi lah mudah-mudahan. Nah. Iya. Ini diperban nih. Ini supa, ini kan cuci sahih nih. Nah, bagian yang ini diperas dengan ini kan. Nah, di sini dimasah. Sebentar kan tangan dulu. Wajah dulu sahih, wajah dulu. Maka habis itu apa? Tayamum lagi. Blok, tayamum dulu ya. Nah. Kemudian tangan nih. Kena juga kan tangan. Ya, apa kena segini nih semua. So, diprogegit. Ini repot lagi. Ya kan? Maka ini pakai, oh ini kan ini dia cukup masak aja, kadang kan nggak mungkin. Dia pakai air kan gini, ini, terus ini masak aja. Tayamum lama nih. Tayamum gini tayamum. Ya, ini saya sakit kok malah tambah sulit. Ya, iya sini. Ya, kemudian, habis itu kaki kena lagi. Ya, wah itu repot juga tuh. Nah, kaki ditayamumin, tapi tayamumin sini juga, tayamum juga. Gitu. Begitu. Masya Allah. Kira-kira ini bakal mengamalkan ini gak orang-orang? Enggak. Insya Allah sih, masyaqah tajribu taisir lah, insya Allah. Enggak sampai, insya Allah mudah-mudahan gak apa-apa. Ya, cuman memang para fuqaha dia ada dasarnya, jadi enggak bilang wah ini bikin syarat baru, enggak ada dasarnya hadis Nabi sallallahu alaihi gitu. Dan kita tadi ketahui bukan karena kita melecehkan hadis, bukan, tapi memang enggak kebayang gitu loh. Dan mudah-mudahan sih diberi rukhsah. Ya, karena Masya Allah orang udah sulit pakai jabair gitu banyak. Iya. Dia ya Allah kasihan banget. Kemudian qala An-Nawawi rahimallahu, walau ammatil jirahatu a'dha'ahu al-arba'ah. Nah, ini empat-empat ini. Gimana? Qala al-ashab yakfi tayammun wahidun 'ala al-jami'. Nah, ini mana? Oke, orang yang cuma dapat tiga mendingan wah, mendingan sekali empat-empatnya dah gitu. Ya, muka iya, kepala iya, tangan iya, kaki iya. Ya, jadi enggak nanggung. Fayakfi tayammum wahidun 'ala al-jami'. Li'annahu saqata tartibu li suqutil ghusl. Karena sudah hilang penertiban para pengat, apa namanya, Pak? Tertib atau tertib. Itu hilang keguguran apa gugur kehilangan untuk urutannya hilang. Jadi cukup satu aja gitu loh. Ya. Allah alam ini ana sih mengharapkan cuma satu aja walaupun berapa anggota tubuh. Itu loh. Karena kalau tiga itu ya Allah. Orang berharap mendingan empat deh saya kena gitu kan biar tuna apa. Wallahu a'lam. Ya begitu ya. Mungkin kita cukup aja lah kayak gitu ya. Masya Allah. Hah? Luar biasa. Iya. Emang sih enggak masuk di logika kesehatan kita. Cuman ya. Kalau kebakar seluruh tubuh itu dia enggak tanya disolatin. Mati dia. Ya bisa jadi, cuman kan Iya, tayamum doang udah kelas. Enggak, kalau yang tadi yang keempat itu dia enggak tayamum doang, Pak, tetap wudu selama masih ada bagian sahihnya. Sekali, ya. Mewakili empat-empatnya itu. Tapi dia tetap karena ketika ada adu sahihnya. Hatta kalau misalnya dia ke satu-satu ini jadi semua ke ini kecuali mukanya gitu. Tetap dia wudu. Masalah siapa yang wuduin itu masalah nanti ada mesti susternya wuduin atau orang tua atau siapa wuduin dengan ini. Tapi wuduin di masa dia bangun maksudnya terjaga dan tahu bahwa saya dia wuduin. Kalau dia lagi tidur diwuduin enggak. Tapi habis diwuduin dia sholatin habis itu. Ya. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.